hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam pelajaran kita Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala, dengan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala. Kita sampai pada ucapan Ibnu Qudamah berikutnya, yaitu faslun fil Qur'anil Karim, fasal tentang Al-Qur'an Al-Karim. Qala Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa min kalamillahi taala Al-Qur'anul Azim, dan di antara ucapan Allah Ta'ala adalah Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang kita baca. Itu termasuk ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min di sini artinya tabi'ud, menunjukkan ada yang belum dibaca. 37 nomor ada yang belum selesai. Ah, ta'liq, tentang ta'liq. Oke, kita ulang. Afwan. Ta'liq 'ala kalam al-mu'allif fi fasl al-kalam. Sebelumnya udah ya. Catatan-catatan tentang ucapannya al-mu'allif pada fasal al-kalam, fasal sebelumnya yang keempat, 1, 2, 3. Nah, wamin waman udhina lahu, itu udah rasanya. Oh, udah ini. Hah? Baliknya belum? Tapi kita ulang aja dari waman udhina lahu. Qala qawluhu, ini ucapannya Syekh Muhammad bin Salam Taimin. Qawluhu, ucapannya Ibnu Qudamah, wa man udhina lahu min malaikatihi wa rusulih, dan yang akan mendengar ucapannya Allah Ta'ala itu yang Allah izinkan untuk bisa mendengarnya dari kalangan para malaikat dan rasul-rasul Allah. Amal malaikah, adapun dalil bahwasanya para malaikat bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, falikaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin rabbuna idza qada amran sabbaha hamalatul 'arsy. Akan tetapi Rabb kita apabila menentukan satu urusan, sabbaha hamalatul 'arsy, maka para pemikul 'arsy, hamalah ini para pemikul, mereka bertasbih. Thumma yusabbihu ahlus sama alladzina yaluna, kemudian akan bertasbih pula para penduduk langit yang di bawah mereka. Karena kalau pemikul arsy langsung pemikulnya arsy. Nah, sementara langit kan bertingkat-tingkat. Di bawah mereka masih ada langit-langit berikutnya. Maka para penduduknya, yakni para malaikat di langit tersebut akan bertasbih pula. Hatta yablugha at-tasbihu ahla as-sama' ad-dunya. Maka tasbih tersebut akan sampai ke penduduk langit dunia. Yakni ke kalangan malaikat di langit yang sudah langit dunia. Fa yaqulu alladhina yaluna hamalatul arsy li hamalatil arsy. Maka akan berkata orang-orang yang di bawah para pemikul arsy, yakni kedudukannya di bawah para pemikul arsy, berkata kepada para pemikul arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Fayukhbirunahum. Maka para pemikul arsy mengabarkan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadits rawahu Muslim. Kalau dikatakan al-haditha, maksudnya iqra'il haditha, baca kelengkapan hadith ini. Ini beliau hanya sekedar menukilkan sebagiannya. Untuk lebih lengkapnya silakan baca lebih lengkap. Seperti perkataan para ulama, al-ayah, al-ayata, dibaca dengan nasab al-ayata. Nah, ini iqra'il ayata, ay iqra' ila akhiril ayah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa para pemikul arsy mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mengabarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammar rusul, adapun para rasul, dalil bahwa mereka sebagiannya atau para rasul itu mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, faqad thabata anna Allah kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Telah sahih bahwa Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam mi'raj, ketika beliau naik ke atas langit. Dan telah sahih pula bahwa Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam berdasarkan ayat, bahkan kallama Allah Musa taklima. Yani akan mendengar ucapan Allah Ta'ala di kalangan para malaikat dan para rasul yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para malaikat yang di bawah pemikul arsy, mereka akan bertanya, apa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu para pemikul arsy mengabarkan. Begitu pula para rasul, yakni telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Musa alaihi salam. Maka berarti ada di antara makhluk ini yang mendengar ucapan Allah Taala tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa innahu subhanahu yukallimul mu'minina wa yukallimuna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara orang-orang beriman dan orang-orang beriman pun berbicara dengan Allah nanti di hari kiamat kelak. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allahu li ahli al-jannah, Allah akan berkata kepada penduduk syurga, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga, fayakuluna labbaika rabbana wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai Rabb kami, wa sa'daik. Ini kalimat-kalimat yang maknanya menunjukkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Al haditha muttafaqun alaih. Nah, dalam riwayat ini menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat kelak penduduk syurga akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mengizinkan bagi mereka untuk mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, kemudian berikutnya, wa ya'dhanu lahum fayazuruna. Allah mengizinkan kepada mereka, maka orang-orang beriman akan datang kepadanya, ziarah, yakni mendatanginya. Nah, kata ziarah kalau dalam bahasa kita maknanya jadi khusus ziarah kubur. Padahal ziarah itu artinya yakni mengunjung. Zurtu itu artinya aku mengunjungi. Nah, mengunjungi teman, mengunjungi orang sakit, umum. Datang ke kuburan juga ya, bisa dikatakan mengunjungi juga, ziarah juga. Nah, seperti misalkan perbedaan antara silaturahmi, artinya mengikat hubungan, menyambung hubungan yang masih ada tali kekerabatan, masih ada hubungan rahim, bukan kepada orang yang tidak punya hubungan rahim. Nah, kita sebut silaturahmi. Adapun yang tidak punya hubungan rahim dengan kita, kita berkata ziarah. Ziarah, ini kita mengunjunginya. Adapun silaturahmi khusus kepada orang-orang yang punya hubungan rahim, ini sama-sama satu rahim dengan kita, apakah lewat ibu kita ataukah nenek kita ataukah buyut kita ataukah yang di atasnya lagi. Nah, al-muhim masih nanti ketemu, masih satu rahim. Itu namanya silaturahmi. Memang kita kalau bilang ziarah biasanya ada kesan seolah-olah ke kuburan, ziarah ke teman loh. Udah meninggal tuh, Pak. Nah, kalau ziarah umum, zurtu artinya aku berkunjung. Qala li hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tentang pernyataan bahwa orang-orang beriman akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan hadis Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna ahlal jannati idza dakhalu fiha nazalu bifadli a'malihim. Sesungguhnya penduduk syurga apabila masuk dalam syurga, maka mereka akan menempati syurga itu sesuai dengan kedudukan amalan mereka, keutamaan amalan mereka. Nah, syurga dikatakan bertingkat-tingkat. Semakin tinggi amalannya, maka semakin tinggi tempatnya. Darajat. Walikullin darajatum mimma 'amilu. Masing-masingnya ada darajah, ada tingkatan. Mimma 'amilu. Dengan sebab apa yang mereka amalkan. Beda dengan neraka. Kalau neraka darokat, tingkatannya ke bawah. Bukan darajah tapi darokat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fid dark, di kerak, tingkatan yang paling bawah, al asfal minan nar, dari neraka. Jadi surga bertingkat, neraka bertingkat. Cuma bedanya kalau surga semakin tinggi semakin menunjukkan orangnya memiliki amalan yang tinggi. Tapi kalau neraka semakin tinggi menunjukkan dia semakin, ya ini tingkatan maksiatnya, tingkatan kekufurannya adalah lebih rendah dibandingkan dengan yang di bawah. Sama-sama al-munafikin dikatakan fid darkil asfali minan nar. Nah, atau tingkat hukumannya, tingkat siksaannya adalah lebih rendah kalau yang di atas dibandingkan dengan yang di bawah. Thumma yu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah. Maka mereka kemudian diizinkan seukuran hari Jumat min ayyamid dunya. Seperti pada hari-hari di dunia ini. Seukuran hari Jumat. Fayzuruna rabbahum. Mereka diizinkan mendatangi Rabbnya. Rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Naam, dalam kitab yang anda pegang disebutkan fi isnadihi Abdul Hamid Ibn Habib Ibn Abil Ishrim Katib Al-Auza'i. Pada sanadnya ada seorang yang bernama Abdul Hamid Ibn Habib Ibn Abil Ishrim, penulisnya Al-Auza'i. Dalam At-Taqrib dikatakan soduq rubbama akhta. Ya, ini seorang yang soduq tapi kadang-kadang keliru. Nah, yani hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi sebagian berita yang ada padanya benar, seperti idza dakhala fiha nazalu bi fadli amalihim. Kalau sudah masuk surga mereka akan menepati sesuai dengan kedudukan amalan mereka. Ini yani benar. Allah alam suhab. Wa qawluhu wa qala Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama'." Apabila Allah Ta'ala berbicara dengan satu wahyu, yang menyampaikan wahyu, maka akan mendengar suaranya penduduk langit. Waruya dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar ucapannya Ibnu Mas'ud. Tetapi ada riwayat pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Mas'ud artinya hadis mauquf. Bukan hadis yang marfu, ini ucapannya sahabat. Cuma ucapan sahabat itu tergolong marfu secara hukumnya. Ini seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena kalau ucapan sahabat yang berkaitan dengan masalah gaib tidak mungkin dari ijtihad, mesti pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak mungkin mereka berijtihad kemudian berpendapat seperti itu. Mesti itu karena pernah mendengar Nabi menyampaikannya. Cuma sahabat itu tidak menisbatkan kepada Nabi. Dia hanya menjelaskan sendiri. Tapi mesti nah, karena sahabat itu sudah diakui kejujurannya, mesti ada sumbernya, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal dipastikan tentang kesahihan sanad yang sampai ke ucapan sahabat tersebut. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Athar Ibnu Mas'ud lam ajidhu bi hadha lafzi." Atharnya Ibnu Mas'ud itu tidak aku dapati dengan lafaz seperti ini. Ini berdasarkan apa yang dibahas, yang diteliti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau tidak mendapatkan dengan lafaz seperti ini. Wa dzakara Ibnu Khuzaimah turuqahu fi kitab at-tauhid. Tetapi Ibnu Khuzaimah menyebutkan dengan jalan-jalannya pada kitab at-tauhid bi alfadhin minha, dengan lafaz-lafaz di antaranya sami'a ahlus samawati lis samawati salsalah salsalah. Nah, dengan lafaz seperti ini, penduduk langit mendengar pada langit-langit itu seperti ada sol-solah, ini suara gemerincing rantai. Wa ammal marwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min hadith An-Nawas ibn Sam'an marfu'an. Maka itu dari hadisnya Nawas bin Sam'an secara marfu', yang disampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi pembahasannya masih ucapan Ibnu Mas'ud. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau tidak mendapatkan lafaz seperti itu secara langsung, tetapi ada dalam kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Beliau menyebutkan jalan-jalan yang sampai kepada Ibnu Mas'ud dengan lafaz semacam itu. Kemudian adapun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa min hadits An-Nawas ibn Sam'an marfu'an, dari hadis Nawas bin Sam'an marfu', ini sampai kepada Nabi. Idza aradallahu an yuhiya bi amrihi takallama bil wahyi. Apabila Allah ingin mewahyukan tentang satu perintahnya, maka Allah berbicara, menyebutkan wahyu. Fa idza takallama akhadhatis samawati minhu rajfah. Maka apabila Allah Ta'ala berbicara, maka langit-langit mendengar Allah Ta'ala berbicara itu rajfah, yakni muncul getaran, bergetar, gemuruh. Aw qala ra'dah syadidah, atau suara yang sangat keras sekali. Min khaufillahi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iku, apabila para penduduk langit mendengar Allah Ta'ala berfirman, maka mereka sa'iku. Nah, yakni jatuh pingsan, tersungkur. Al-hadits rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Hatim. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Abi Hatim. Nah, terdapat dalam Fathul Bari wa Umdatul Qari wa Unul Mahdud. Al-Muhim ini sedang menunjukkan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan dari Nabi SAW tentang adanya orang-orang atau makhluk yang mendengar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan langit ketika Allah Ta'ala berfirman. Nah, hanya saja ucapan Ibnu Mas'ud itu tidak didapati secara lafadznya, akan tapi disebutkan dalam kitab yang anda pegang, termasuk hadis yang sahih, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud baik secara mauquf maupun secara marfu'. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita masuk ke fasal baru. Faslun fil Qur'anil Karim. Fasal tentang Al-Qur'anil Karim. Nah, ini pembahasan lebih khusus. Tadi kalau tadi umum tentang kalamullah. Bagaimana kita mengimani tentang masalah firman Allah Ta'ala, kalamullah, ucapan Allah Ta'ala. Nah, sekarang pembahasannya lebih mengerucut, lebih khusus. Nah, ini tentang Al-Qur'anil Karim. Kenapa dibahas? Karena berkaitan tentang kalam Allah. Kalau kita membahas kalam Allah, maka secara pasti kita akan membahas pula bagaimana kedudukan Al-Quran termasuk kalam Allah atau bukan. Maka beliau bahas secara khusus. Faslun fil Quranil Karim. Wa min kalamillahi ta'ala Al-Quranul Azim. Di antara firman Allah Ta'ala, di antara ucapan Allah Ta'ala, kalam Allah adalah Al-Qur'anul Azim. Min di sini lit tab'id, menunjukkan sebagian. Di antara. Ini kalam Allah banyak. Bukan Al-Qur'an saja. Akan tetapi di antara ucapan Allah Ta'ala adalah Al-Qur'anul Azim. Wa huwa kitabullah al-mubin. Al-Qur'an itu merupakan kitab Allah yang terang, yang nyata, yang jelas. Nah, tidak samar-samar isinya, tidak ada yang membingungkan, akan tapi suatu yang gamblang, gampang dipahami. Wa habluhu al-matin, dan talinya yang kokoh. Nah, wa siratuhu al-mustaqim, dan jalannya yang lurus. Ini kalau kita berbicara tentang hablullah, apa itu hablullah? Al-matin yang kokoh yaitu Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semuanya, dan jangan bercerai-berai. Maksudnya apa? Berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Hablullah artinya Al-Qur'an. Wa siratuhu al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalannya Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an. Ini maksudlah Al-Qur'an. Kemudian nah seperti ayat Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu in hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Maksudnya apa itu? Ini Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus di situ ini Al-Qur'an. Jalannya Allah dan Rasulnya, ini Al-Qur'an. Wa tanzilu rabbil alamin. Nah, cuma ada pembahasan tentang siratul mustaqim. Sirat itu artinya jalan yang luas. Sirat artinya jalan yang luas, yang tidak ada belak-beloknya, tidak ada naik turunnya, lurus. Namanya as-sirat. Lalu al-mustaqim maksudnya apa? Mustaqim kan lurus. Nah, ini yang disebut dengan sifat kasyifah. Sifat kasyifah itu artinya sifat untuk penegasan. Nah, beda dengan misalkan Muhammad al-mujtahid. Muhammad orang yang rajin, atau Muhammad yang rajin. Di situ bukan penegasan, tapi emang mensifati Muhammad yang dia itu sifatnya rajin. Jadi kalau as-siratul mustaqim, sirat sendiri sudah maknanya lurus. Berarti tanpa al-mustaqim juga sudah maknanya lurus. Kenapa dikasih al-mustaqim? Nah, di situ maknanya sifat kasyifah. Yani sifat yang maknanya penegasan. Supaya lebih tegas. Sirat yang lurus. Nah, atau memang ada kemungkinan kedua, yakni karena ada juga sirat yang masih ada tidak lurusnya. Nah, sehingga supaya lebih jelas bahwa yang dimaksud adalah sirat yang al-mustaqim, yang lurus. Wa tanzilu rabbil alamin. Dan Al-Quran itu merupakan tanzil, suatu yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang diturunkan atau dibawa oleh ar-ruhul amin, yang menyampaikannya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbi sayyidil mursalin, kepada hatinya sayyidil mursalin, penghulunya al-mursalin, para rasul, yaitu rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyiduna, sayyid kita, penghulu kita. Diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah menyatakan ana sayyidu waladi adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. Jadi beliau adalah penghulu kita. Nah, yang jadi masalah apakah kita boleh mengucapkan sayyiduna dalam salat? Ada jadi masalah. Karena riwayatnya enggak ada sayyidina. Adapun beliau sayyiduna sahih. Beliau adalah sayyid kita. Berdasarkan sabda beliau sendiri bahwa beliau adalah sayyid waladi Adam. Nah. Maka tentang membaca sayyiduna dalam salat, kalau berdasarkan hadisnya tidak ada pelafadan yang tidak ada lafaz yang datang dari Nabi menggunakan sayyiduna. Adapun kalau di luar sholat, maka jelas kebolehannya mengucapkan sayyidina. Yang ada perbedaan pendapat tentang mengucapkan sayyidina dalam sholat, apakah boleh mengucapkan atau tidak. Tapi kalau kita melihat kepada lafad hadithnya tanpa sayyidina, nah, maka lebih menenangkan hati kalau kita mengikuti hadith yang memang datang dari nabinya tanpa lafad sayyidina. Adapun beliau sayyid, ini tidak diragukan lagi, beliau adalah sayyidina, sayyid kita, penghulu kita, yakni orang besarnya kita, orang mulianya kita. Bilisanin arabiyyin mubin, Al-Quran dengan lisan Arab yang terang. Munazzalun ghairu makhluk, diturunkan bukan makhluk. Al-Quran itu diturunkan, datang dari Allah, Allah yang berbicara. Kemudian Malaikat Jibril turun menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya lah Al-Quran itu, bada'a artinya mulai, muncul. Nah, dan kepadanya lah akan kembali. Minhu bada'a ini membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu dari pohon. Jahmiyah sudah kita bahas, mereka mengatakan mereka mengingkari Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara, sehingga kata mereka Allah Ta'ala menciptakan makhluk, maka kemudian makhluk itu bersuara. Nah, dari situlah terdengar wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena munculnya dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini bantahannya. Ahlussunnah mengatakan Al-Quran minhu bada'a, dari Allah keluarnya, ya, ini ucapan Allah Ta'ala. Atau mereka mengatakan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz, bukan dari Allah. Maka menjadi satu kalimat yang terbiasa terdengar di kalangan Ahlussunnah ketika menjelaskan Al-Quran, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah lah munculnya Al-Quran, bukan dari pepohonan, bukan dari Lauhul Mahfuz, bukan dari makhluk yang diciptakan di hawa, di udara. Nah, kemudian terdengar, tetapi langsung Allah yang berbicara, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah kembali. Wa huwa suwarun muhkamatun, Al-Quran merupakan surat-surat yang muhkamat, yang jelas, bisa dipahami. Wa ayatun bayyinat, ayat-ayat yang berisi keterangan. Wa hurufun wa kalimat, huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Kalimat, ya maksudnya ucapan-ucapan Allah Ta'ala ini, ucapan-ucapan yang bisa dipahami. Man qara'ahu, yang terdiri dari huruf-huruf dan juga terdiri dari susunan kalimat. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat, siapa yang membacanya kemudian memperjelas padanya, membaca dengan baik, maka baginya dengan setiap huruf asyru hasanat, 10 kebaikan. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Lahu awal wa akhir, ini padanya ada awal dan ada akhir. Wa ajza wa ab'ad, ada juz-juz, ada bagian-bagian. Matluun bil alsinah, Al-Quran itu suatu yang dibaca dengan lisan-lisan. Yang kita baca dengan mulut kita, dengan lisan kita. Mahfuzun fis sudur, dihafal dalam dada kita. Masmu'un bil adhan, didengar oleh telinga-telinga kita. Nah, tentang kalimat adhan yang perlu diperhatikan, kalau yang dimaksud dengan telinga, A-nya panjang, adhan. Jadi kalau yang dimaksud dengan adhan, ini adhan, A-nya pendek, adhan. Jadi jangan keliru, kalau adhan yang kita baca adhan, karena artinya telinga-telinga. Beda dengan adhan, artinya adhan, suara muadzin, ini yang didengarkan oleh muadzin. Jadi kalau adhan ini jamak dari udhun, telinga. Nah, ini jangan sampai keliru baca. Bil adhan artinya dengan telinga-telinga. Maktubun fil masahif, bisa ditulis, yani Al-Quran itu merupakan sesuatu yang ditulis di mushaf-mushaf. Fihi muhkam wa mutasyabih, pada Al-Quran terdapat ayat yang muhkam, yang jelas, yang gampang kita memahaminya. Ada yang mutasyabih, ada yang rancu, sulit kita untuk memahaminya. Nah, cuma mutasyabih ini ada yang ya ini sifatnya nisbi. Bisa jadi seseorang menurutnya mutasyabih, tapi yang lainnya dari kalangan ahlul ilmi bukan mutasyabih. Suatu yang terang maknanya. Nah, yang ini mutasyabih ini bisa jadi pada sebagian orang banyak yang mutasyabih. Padahal di kalangan ahlul ilmi itu bukan ayat yang mutasyabih. Wa nasikhun wa mansukh. Dalam Al-Qur'an terdapat nasikh dan mansukh. Ini ada yang menghapus ayat sebelumnya. Ada ayat yang dihapus. Tadinya ada, kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat tentang rajam. Dulunya ada ayat tentang rajam langsung dengan nasnya langsung. Nah, ini dengan konteks kalimat tentang rajam. Tapi kemudian dihapus. Tapi hukumnya tetap. Lafadznya dihapus, hukumnya tetap. Nah, kalau kita cari ayat tentang rajam langsung isinya tentang rajam ya enggak ada. Nah, tetapi secara hukum tetap. Penting disebutkan tentang masalah nasikh dan mansukh karena ada kelompok yang tidak mau menetapkan masalah nasikh dan mansukh. Orang-orang Yahudi. Mereka mengingkari adanya nasikh dan mansukh. Nah, menurut mereka yang namanya wahyu ya begitu saja, enggak mungkin terjadi perubahan. Walaupun di zaman Nabi tersebut, di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada ayat yang diganti, ini menurut mereka ini suatu perkara yang tercela. Gak mungkin Al-Quran kok, ini wahyu dari Allah, bisa berganti-ganti. Allah Ta'ala membantahnya, مَا نَنْسَهْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُوْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Nah, apa yang kami hapus atau kami menjadikannya lupa, na'ti bi khairi minha, kami akan mendatangkan dengan yang lebih baik. Au mithliha, atau semisalnya. Ini enggak mungkin dihapus kemudian munculnya lebih jelek. Minimal semisal atau bahkan lebih baik, ada yang lebih baik lagi sehingga yang dulu dihapus. Ini dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Wa khasun wa amun. Dalam Al-Quran terdapat khas dan am. Ada yang khusus, ada yang masih umum. Wa amrun wa nahyun. Ada perintah, ada larangan. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui sedikit tambahan ini, am dengan mutlak. Ada kemiripan tapi beda. Kalau am itu artinya umum, mencakup semua anggota. Kalau mutlak mirip dengan umum juga, tetapi tidak mesti mencakup semua anggota. Contohnya misalkan kalau ada orang berkata, berikan ini kepada semua murid, berarti maknanya apa? Semua murid harus dapat. Jadi kalau dia berkata, berikan ini kepada murid yang pintar, maknanya tidak semua murid harus dapat, yang penting murid yang pintar. Nah, atau misalkan dia mengatakan a'ti hadza taliban, berikan ini kepada seorang murid, ini namanya mutlak. Kalau dia memberikan kepada salah satu orang di antara para pelajar, berarti dia sudah menyampaikan amanah. Tapi kalau dia mengatakan a'ti hadza kulla tullab atau kulla talib, berikan ini kepada setiap pelajar, berarti dibagi, semua harus dapat semuanya. Nah, jadi ada kemiripan. Mutlak itu ya kalau kita bahasakan ya bisa dimaknakan umum juga, tapi beda umumnya. Kalau am itu artinya mencakup semua anggotanya. Kalau mutlak tidak mesti mencakup semua anggotanya. Nah, lawannya kalau am khas, kalau mutlak muqayyad. Nah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Yang dipotonglah tangan-tangan keduanya. Ya, potonglah tangannya. Ini namakan mutlak, bukan am. Mutlak artinya tangan. Tangan kan bisa dari sini, bisa sini. Yang mana? Namanya mutlak. Perlu apa? Perlu qaid. Nah, ternyata dicontohkan bahwa yang dipotong sampai pergelangan tangan. Padahal kalau berdasarkan ayatnya bisa sampai sini, namanya tangan. Ini semuanya tangan. Nah, itu namanya ayat yang mutlak. Mirip kan semua, mencakup semuanya. Tapi perlu qaid di sana, perlu catatan. Sampai mana tangannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi." Tidak datang padanya kebatilan di hadapannya, tidak pula di belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu suatu yang diturunkan. Tanzil min hakimin hamid, dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, seandainya berkumpul, ya, jika berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran ini, tentu niscaya mereka tidak bisa mendatangkan yang semisalnya, walaupun sebagian mereka menolong sebagian yang lainnya. Ini kalaupun bersatu saling membantu jin dan manusia untuk membuat semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. Dan Al-Qur'an itu merupakan kitab berbahasa Arab yang orang-orang kafir mengatakan padanya, nah, dinukilkan oleh Allah Ta'ala, dihikayatkan, mereka berkata, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak mengimani Qur'an ini. Ini Qur'an, ya itulah yang dulu dikatakan oleh orang-orang kafir, kami tidak mau beriman dengannya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini kecuali ucapannya orang al-bashar. Ini mereka menuduh Al-Quran itu sekadar ucapannya manusia. Itulah Al-Quran. Sampai mereka menganggapnya ini mesti ucapannya manusia saja. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sama dengan, yani Al-Quran itu adalah kalimat wa huruf. Isinya adalah huruf, kalimat, bahasa, bahasa Arab. Sehingga orang-orang yang dulu mengingkari juga sampai menggelarinya dengan syair, menggelarinya dengan ucapan manusia. Nah, kalau misalkan Al-Quran adalah makhluk, itu mereka gak mengatakan ini adalah ucapannya manusia, gak mengatakan ini adalah syair, ini syair, sajak-sajak, itu tidak akan mengatakan begitu kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini sesuatu yang dicipta. Mungkin mereka akan mengatakan ini dengan julukan yang, oh ini adalah makhluk apa, ini adalah kayu, ini adalah apa. Tapi mereka mengatakan, oh ini ucapan manusia, oh ini adalah sajak, syair yang dibikin-bikin untuk menjauhkan orang dari Al-Quran maksudnya. Padahal mereka tahu bahwa itu bukan syair. Nah, ini aturannya beda dengan syair. Kalau syair kan ada ya ini aturan-aturannya, bisa dilagukan. Tapi kalau Al-Quran gak pas, kalaupun diikutkan dengan nada tertentu atau irama tertentu juga kan pas untuk Al-Quran. Beda dengan syair. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke neraka saqar gara-gara ucapannya tersebut. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, huwa syi'run. Al-Qur'an itu adalah syair. Sajak-sajak. Nah, sajak dalam bahasa Arab maksudnya. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman membantah mereka, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajari Rasulullah itu syair untuk bisa bersajak, dan tidak selayaknya untuk dia melakukannya. Ini bersyair. In huwa illa dzikru wa qur'anu mubin. Al-Qur'an itu tidak lain adalah kecuali zikir dan Qur'an yang nyata, yang terang. Nah, karena beda kalau penyair keadaannya, nah ini keumumannya penyair biasanya diawali dengan merenung, menghayang, kemudian timbullah sajak-sajaknya. Itu kan keadaan penyair kan. Nah, maka ya, wa mayan bagilah, tidak selayaknya bagi Rasulullah untuk seperti itu. Kalau Rasulullah kehidupannya adalah kehidupan yang bermanfaat, beda dengan penyair. Kalau penyair ya memang keadaannya seperti itu. Nah, ini tidak tercela secara mutlak. Kalau syair-syair yang digunakan untuk kepentingan agama justru terpuji. Cuma keumuman penyair ya seperti itu. Merenung, melamun, menghayal, kemudian muncul ucapan-ucapan. Nah, muncul rangkaian kata-kata yang dasarnya dari imajinasi dia, dari khayalan dia. Nah, Al-Quran bukan sebuah sajak yang isinya sekedar khayalan-khayalan, sekedar kata-kata mutiara. Nah, kata-kata yang dianggap bagus, bukan. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa dzikrun, tidak lain dia adalah dzikir, peringatan. Wa Qur'anun mubin, dan Qur'an yang terang. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbathahu Qur'anan, ketika Allah Ta'ala menolak bahwa itu adalah syair, yakni Al-Qur'an itu adalah sajak. Wa athbathahu Qur'anan, dan menetapkan itu adalah Qur'an, bukan syair. Lam yabqa syubhatun, maka sebenarnya tidak tersisa lagi satu syubhat pun, satu kerancuan pun dalam berpikir. Lidhi lubbin, bagi orang yang punya akal. Lub artinya akal. Lub jamaknya albab. Ulul albab artinya ulu ukul. Ulu artinya ashab, yakni orang-orang yang memiliki akal. Fi anna al-Qur'ana huwa al-kitabul arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayatun. Tidak ada lagi keraguan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang berbahasa Arab, yang isinya adalah kalimat-kalimat, susunan kata-kata, huruf, terdiri dari huruf-huruf, ayat-ayat. Li anna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Karena kalau tidak seperti itu, tidak akan ada orang berkata dia adalah syair. Ini kalau Al-Qur'an itu bukan kalimat-kalimat, bukan huruf-huruf, yakni makhluk yang Allah ciptakan di udara, kemudian disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan huruf, bukan kalimat. Maka tentunya orang-orang kafir di zaman Rasulullah enggak akan menjuluki Al-Qur'an adalah syair. Tetapi karena sama dengan bahasanya mereka, sementara yang ada pada mereka adalah syair, maka yang muncul pada julukan-julukan mereka adalah Al-Qur'an itu syair. Al-Qur'an itu adalah qaulul bashar, ucapan manusia, untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Faham ya sisi pendalilannya? Tidak ada lagi syubhat di antara kita bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dari sisi mana? Kalau Al-Qur'an makhluk, tidak mungkin orang-orang musyrikin dahulu mengatakan itu adalah syair. Orang-orang musyrikin Arab dahulu mengatakan itu adalah ucapan manusia. Tidaklah demikian kecuali karena memang dalam Al-Qur'an isinya bahasa Arab. Isinya adalah kata-kata, isinya adalah rangkaian kata, rangkaian kalimat. Nah, sehingga akhirnya mereka menyamakannya dengan syair. Tetapi Allah Ta'ala menolak, itu bukan syair. Dan mereka juga menyadari tentunya bahwa itu adalah bukan syair, karena susunannya beda dengan syair. Nah, dan Al-Quran bukan hasil renungan seorang penyair, bukan hasil khayalan seorang penyair. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian dalam keadaan ragu pada apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, coba datangkan oleh kalian satu surat yang semisalnya. Allah menantang mereka, coba datangkan satu surat saja, enggak perlu satu Quran, satu surat saja. Wala yajuzu an yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yudra ma huwa wala yu'qal. Tidak mungkin, tidak boleh, la yajuz, tidak boleh Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan apa yang mereka tidak mengetahuinya dan tidak masuk akal pada mereka. Nah, ini untuk membantah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, maka tentunya Allah Ta'ala gak mungkin, kan itu ciptaan Allah kan, gak mungkin mengatakan datangkan semisal Al-Quran. Yang gak mungkin lah, misalkan Allah Ta'ala menciptakan manusia kemudian menantang manusia, coba ciptakan manusia seperti aku menciptakan manusia, gak mungkin bisa. Nah, dan tidak, Allah Ta'ala tidak menantang seperti itu karena di luar kemampuan mereka. Tapi Al-Quran karena terdiri dari kalimat-kalimat yang berbahasa Arab juga, maka Allah menantang mereka. Artinya kalau susunan kalimatnya mungkin kalian bisa bikin, tetapi semisal dengan Al-Quran tidak akan bisa. Kalau kalimatnya sama, hurufnya adalah huruf-huruf berbahasa Arab. Nah, karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina laa yarjuuna liqa'ana qala alladziina laa yarjuuna liqa'ana ati bi qur'aanin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Apabila dibacaan kepada mereka ayat-ayat kami yang berisikan keterangan-keterangan, berkatalah orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, orang-orang yang tidak meyakini tentang berjumpa dengan Allah, kata mereka, coba datangkan dengan Quran selain ini, ganti lagi model yang lain, aubadilu, atau ganti. Maka kata Allah Ta'ala, kul, katakanlah, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. Artinya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, min hubada. Fa athbata anna al-Qur'ana huwa al-ayat allati tutla 'alaihim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan Quran itu adalah ayat-ayat yang dibacakan. Ini sesuatu yang bisa dibaca. Nah, ini sebagai dalil keterangan beliau di awal bahwa Al-Quran adalah apa-apa yang bisa dibaca, apa-apa yang bisa didengar, ini sesuatu yang didengarkan di telinga-telinga kita, itulah Al-Quran. Dalilnya Allah Ta'ala sendiri mengatakan, wa idza tutla 'alaihim, kalau dibacakan kepada mereka. Berarti Al-Quran sesuatu yang bisa diperdengarkan bacaannya, isinya. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Justru Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang ada dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ini dalil bahwa Al-Qur'an itu apa yang dihafal dalam dada-dada kita. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, fi suduril ladzina utul ilm. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia dalam kitab yang maknun, yang terjaga. Ba'da an aqsama 'ala dzalik, setelah Allah Ta'ala bersumpah tentang perkara itu, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Wa qala Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Kaf ha ya ain sad, Maryam ayat pertama, Hamim ain sin qaf, ayat-ayat pembukaan. Waftataha 29 suratan bil huruf al muqatta'ah, Allah Ta'ala membuka dengan 29 surat, membuka 29 surat dengan huruf-huruf yang muqatta'ah, yakni terputus-putus, tidak bersambung, dibacanya sendiri-sendiri, ka sendiri, ha sendiri, ya sendiri, ain sendiri, sad sendiri. Beda dengan yang lain, ini kan dibaca langsung, innahu laqur'anun karim, yang disambung. Kalau ini muqatta'ah, terputus-putus, ini satu-satu dibacanya, yakni huruf per hurufnya, kaf, ha, dibaca lengkap nama hurufnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara' al-fatihata, man qara' al-qur'ana fa'arabahu, siapa yang membaca Al-Qur'an dia memperjelas padanya, falahu bikulli harfin minhu ashru hasanat, maka baginya pada setiap huruf dari Al-Qur'an 10 kebaikan. Wa man qara'ahu wa lahana fihi, siapa yang membacanya kemudian lahan, yani membacanya dengan keliru, falahu bikulli harfin hasanah, baginya bagi setiap harf adalah hasanah, satu kebaikan. Haditsun sahih. Nah, tapi dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah dhaifahnya. Wa qala alaihi salam, iqra'ul qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna akhirahu wala yata'ajjaluna. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Qur'an sebelum datang satu kaum yang mereka menegakkan huruf-hurufnya seperti menegakkan panah. Maksudnya membacanya dengan tepat sekali, memperhatikan betul tajwidnya. Akan datang satu masa, dalam hadis ini sebutkan, yang orang-orang itu benar-benar memperhatikan tajwidnya, bagaimana kedudukan huruf itu, di mana letaknya, dan ini masya Allah sudah datang zamannya. Betul-betul disebutkan huruf-huruf itu tempatnya di mana, posisinya di mana. Tetapi sayangnya la yujawizu taraqiyahum, mereka tidak, yakni bacaannya tersebut tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Ini sekedar membaca tapi tidak masuk ke akal-akal mereka, tidak mereka pahami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera baca Al-Qur'an. Dan ini tentang masalah membaca dengan tajwid, suatu yang terpuji, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Qur'an langsung, contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya yang benar adalah diiringi dengan memahami isinya, bukan sekedar tajwidnya saja. Nah, sayangnya yang terjadi adalah di zaman sekarang tajwidnya saja yang diperhatikan. Sampai ada musabaqah, sampai ada ini perlombaan-perlombaan, sampai ada pendidikan-pendidikan khusus. Ini suatu perkara yang terpuji dari satu sisi, Tetapi ketika meninggalkan maknanya, tidak mau memahami isinya, ini yang tercela. Padahal itu yang lebih dipentingkan dari sekedar tajwid tentunya. Ini tajwid kita perhatikan, kemudian ditingkatkan dengan masalah maknanya. Perlu kita mengetahui apa isinya. Nah, karena itulah pegangan hidup kita. Wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma i'rabul Qur'an uhib ahabbu ilaina min hifdhi ba'dhi hurufihi. Wallahu alam, maknanya ini memperjelas Al-Qur'an, yang membaca dengan baik, memahaminya, itu lebih dicintai oleh kita daripada menghafal sebagian hurufnya. Nah, ini semua untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu isinya huruf, kalimat. Sampai para sahabat juga menyebutkan demikian. Qala Ali radhiyallahu an, man kafara bi harfin faqad kafara bihi kullahu. Atau faqad kafara bihi kullihi. Siapa yang mengkufuri satu huruf saja dari Al-Qur'an, berarti dia telah mengkufuri Al-Qur'an semuanya. Nah, kufur satu huruf saja berarti kufur semuanya. Cuma waw saja misalkan, cuma dua huruf kul, didapati ada seorang yang mengatakan hilangkan kul dalam setiap surat yang ada kulnya. Jadi kul ya ayyuhal kafirun, jangan ada kulnya, ya ayyuhal kafirun langsung. Nah, mengingkari satu huruf saja atau berapa huruf ini adalah kekufuran. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. Dan kaum muslimin telah sepakat tentang hitungan surat-surat Al-Qur'an. Ini sudah jelas. Al-Qur'an surat-suratnya itu. Nomor-nomornya seperti itu. Wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya dan huruf-hurufnya. Wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal Qur'an suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaih annahu kafir. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin, siapa yang menentang Al-Qur'an satu surat saja atau satu ayat atau satu kalimat atau satu harf yang itu disepakati padanya bahwa itu adalah Al-Qur'an, annahu kafir, orang itu telah kufur. Nah, ini tidak mesti mengingkari Al-Qur'an harus seluruhnya, satu huruf saja ini menjadikan dia keluar dari Islam. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Maka dalam hal ini semuanya menunjukkan hujjah yang sangat tegas bahwa Al-Qur'an itu huruf, isinya huruf-huruf. Dan Al-Qur'an termasuk kalamullah, termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Selesai ucapan Ibnu Qudam. Nah, la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna akhirahu wa la yata'ajjaluna. Nah, kalau artinya ini mereka yata'ajjal, terburu-buru, bersegera sampai akhirnya, wala yata'ajjaluna, dan mereka kalau ajjala ini tidak menundanya. Ini mereka berusaha membaca Al-Qur'an terus menerus. Allah alam seperti itu artinya, tidak kemudian menunda-nundanya, tidak membacanya sebagian-sebagian, membaca dengan tajwid, membaca sampai selesai, tetapi la yujawizu taraqiyahum, tidak sampai kerongkongan-kerongkongan mereka. Ini tidak sampai bacanya sekedar di mulut saja, tidak sampai ke hati mereka, tidak sampai dipahami oleh mereka. Ini juga yang disifatkan kepada orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij dinukilkan bahwa mereka adalah orang yang banyak membaca Al-Qur'an, suka membaca Al-Qur'an, tetapi bacaannya begitu sama, sekedar di mulut saja, tidak sampai kepada hati. Nah, ini mereka tidak mampu memahami isi Al-Qur'an. Nah, sekedar sibuk dalam dengan membacanya saja, sibuk dengan menjadikan sebagai ibadah. Kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-qaul fil Qur'an perkataan tentang Al-Qur'an, yakni pembahasan tentang masalah Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'anul Karim min kalamillahi taala. Al-Qur'an Al-Karim termasuk kalam Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun ghairu makhluk. Al-Qur'an suatu yang diturunkan. Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya lah mulai Al-Qur'an itu muncul, yakni dari Allah taala. Itu adalah ucapan Allah taala. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah lah kembali. Al-Qur'an akan diambil lagi. Fa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya. Nah, adapun Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah tetapi kalam nafsi. Maka ucapan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qur'an adalah kalam Allah hurufuhu wa ma'anihi, baik hurufnya maupun maknanya. Ini bantahan kepada Asy'ariyah. Karena kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an kalam Allah tetapi bukan huruf-hurufnya dan makna-maknanya, tapi yang benar adalah kalam nafsi kata mereka. Allah enggak berbicara apa-apa, tapi itu yang dipahami oleh Jibril alaihissalam. Jadi huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya datang dari siapa? Dari Jibril alaihissalam. Nah, ini Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, tapi kalau dirinci sama mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Arahnya ke sana. Cuma tidak langsung mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Tetapi maksud mereka kalamullah adalah kalam nafsi. Allah berbicaranya dulu, dulu Allah berbicara, kemudian sudah tidak pernah berbicara lagi. Nah, sekali saja dulu. Kemudian Allah taala ketika menginginkan sesuatu, maka Jibril datang memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka redaksi isi Al-Qur'an dari malaikat Jibril. Nah, kalam nafsi ini kalam jiwa kita. Kita diam, orang bisa memahami apa maksud kita. Dari raut muka kita ketahuan kita marah atau kita senang. Nah, misalkan raut muka kita gembira, kemudian penyampainya ini, orang ini berkata kepada temannya, fulan gembira. Nah, fulan gembira ucapan siapa? Penyampainya, bukan ucapan fulannya. Cuma bisa kita benarkan karena terlihat dari raut mukanya. Raut mukanya menunjukkan gembira. Itu yang dipahami oleh Asy'ariyah. Al-Qur'an adalah kalam nafsi. Ini bukan langsung pembicaraan dari Allah taala. Maka Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya langsung dari Allah, bukan dari Jibril alaihi salam. Dalilun annahu min kalamillahi qaulu ta'ala. Dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah adalah firman Allah taala. Nah, tadi juga sudah kita baca dari ucapannya Ibnu Qudamah, tapi ini lebih jelas lagi dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seseorang dari musyrikin meminta perlindunganmu. Nah, datang minta suaka. Zaman kita namanya suaka, suaka politik ya. Minta dilindungi. Maka kata Allah Ta'ala, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Ini berikan. Nah, jangan dibunuh atau jangan dibiarkan begitu saja. Dia sudah minta perlindungan, kasih perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Sampai dia bisa mendengar ucapan Allah Ta'ala. Maksudnya, mendengar firman Allah Ta'ala yang dibacakan oleh kaum muslimin. Berarti Al-Quran adalah kalamullah langsung berdasarkan nas ini. Hatta yasma'a kalamullah, maksudnya apa? Sampai mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Berarti Al-Quran adalah kalamullah. Ya'ni Al-Quran, maksudnya adalah Al-Quran. Wa dalilun annahu munazzalun, dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Yani maksudnya Al-Quran, Allah menurunkan kepada hambanya. Wa dalil annahu ghairu makhluq, qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, dalam surah Al-A'raf ayat ke-54, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan urusan. Al-amru di sini yakni yang jamaknya al-umur, maknanya sya'n, jamaknya syu'un. Jadi urusan-urusan, perkara-perkara. Bukan yang jamaknya awamir, perintah-perintah. Ini Allah Ta'ala memiliki penciptaan dan urusan. Nah, Al-Quran masuknya dalam hal al-amr, urusan. Nah, ini untuk memperjelas orang yang berdalil bahwa Al-Quran adalah makhluk berdasarkan ayat Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Quran syai, berarti Al-Quran makhluk, kata mereka begitu. Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Quran syai, Al-Quran juga sesuatu, berarti Al-Quran makhluk, masuk dalam keumuman ayat ini, khaliqu kulli syai. Jawabnya Allah sendiri yang menjelaskan dalam ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amru. Allah punya dua, al khalqu wal amru. Kalau sesuatu itu termasuk makhluk, ya termasuk makhluk Allah. Tetapi ada lagi yang lain, al amr. Nah, Al-Quran bukan sesuatu yang dicipta, tapi sesuatu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya dalam al amr. Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, sebagaimana Allah Ta'ala memiliki sifat bijaksana, Allah memiliki tangan, Allah memiliki enam, ya ini sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua masuk ke mana? Kalau hanya berdasarkan ayat Allahu khaliqu kulli syai, nanti akan semuanya makhluk semua. Yadullah, tangan Allah, tangan Allah syai, berarti khaliqu kulli syai, ciptaan Allah lagi jadi. Tidak, tangan Allah sifat, masuknya kepada al-amru. Begitu pula Al-Quran, masuknya kepada al-amru. Faja'ala al-amra ghaira al-khalqi, maka Allah Ta'ala menjadikan al-amr beda dengan al-khalq. Ini ada al-amr, ada al-khalq. Wal-Quranu minal amri, Quran termasuk al-amr. Likaulihi Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala juga bahwa Al-Quran termasuk al-amr, dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Seperti itulah kami wahyukan kepadamu ruh dari amrina, min amrina. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ini lebih jelas lagi. Itulah amrullah. Amr di sini yakni bukan perintah, maksudnya urusan. Inilah urusan Allah, perkaranya Allah Ta'ala. Allah turunkan dia kepada kalian. Ini apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran disebut sebagai Al-Amr. Nah, dalam ayat ala lahul khalqu wal amru, berarti telah jelas Al-Quran maksudnya Al-Amr, bukan Al-Khalq. Wa li'anna kalam Allah sifatun min sifatihi wa sifatuhu ghairu makhluqah. Dan karena sesungguhnya ucapan Allah adalah sifat dari sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Ta'ala bukan makhluk, seperti tangan Allah, seperti ucapannya, ini semua bukan makhluk, tetapi sifat. Nah, sifat termasuknya al-amr, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu annahu ilaihi ya'udu, dalil bahwasannya ilaihi minhu bada. Enggak. Di sini ada minhu bada. Oh, ini ucapannya ini. Nah, wa dalil annahu min ubada. Baik. Oh, ada ini. Wa dalilu annahu min ubada. Dalil bahwasanya dari Allah lah mulai datang Al-Qur'an. Ini keluarnya Al-Qur'an. Annallaha adhafahu ilaihi, bahwa Allah menyandarkan kepada dirinya sendiri. Wala yudhaful kalam illa ila man qalahu mubtadian, dan tidak disandarkan kalam itu kecuali kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Nah, ini Allah Ta'ala ketika mengatakan tentang firman-Nya menisbatkan kepada diri sendiri. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara. Nah, nisbatnya kepada langsung Allah Ta'ala. Suatu yang dinisbatkan, yani kalam itu tidak akan disandarkan kecuali kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Maksudnya misalkan ada orang yang berkata dengan satu ucapan, dengan satu kalimat, kemudian dinukilkan oleh banyak orang. Tetap orang-orang yang menukilkan akan mengatakan fulan berkata. Iya kan? Nah, ini dinukilkannya, dinisbatkan kepada siapa? Yang pertama kali ngomong. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan aku berkata, berarti nisbatnya kepada siapa? Kepada Allah langsung. Nah, mafhum insyaallah. Misalkan kita mengatakan, taruhlah penyair yang terkenal di kalangan kita, misalkan Khairil Anwar, misalkan. Tetap akan dinukilkan oleh banyak orang, tetapi dia berkata Khairil Anwar, walaupun sudah dinukilkan berkali-kali. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mengucapkannya. Maka ketika Allah Ta'ala yang mengatakan aku berkata, berkata Allah, berarti walaupun dibaca oleh berkali-kali banyak orang, tetap nisbatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa itu adalah ucapannya Allah Ta'ala. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja ya. Tentunya ucapan Khairil Anwar ya makhluk, karena munculnya dari Khairil Anwar, makhluk. Nah, adapun ucapannya Allah bukan makhluk. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal penisbatan, ya memang kalam akan dikembalikan kepada siapa yang pertama kali berbicara. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena dinisbatkannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil annahu ilaihi ya'udu annahu warada fi ba'dil athar, dalil bahwasanya kepada Allah lah akan kembali Al-Qur'an itu, bahwasanya datang warada. Kalau dalam hadis istilahnya warada, datang. Makanya asbabnya pun disebut dengan asbab al-wurud. Kalau Al-Qur'an nazala, turun. Makanya istilahnya asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya. Annahu warada fi ba'dil athar, datang pada sebagian athar. Annahu yurfa' minal masahif was-sudur, akan diangkat dari mushaf-mushaf dan dada-dada. Fi akhir zaman, pada akhir zaman. Nah, ini disebutkan dalam sebagian athar akan hilang Al-Qur'an dari mushaf-mushaf. Ini menunjukkan Al-Qur'an akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan hadisnya. Qad sahha al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika kama fi hadits Hudzaifah marfu'an. Ini dalam hadits Hudzaifah secara marfu'. wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Kan diangkat Al-Qur'an pada satu malam sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi satu ayat pun. Al-Hadith rawahu Ibnu Majah wal Hakim, dan Al-Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan disebutkan pula oleh Al-Albani dalam sahihannya. Al-Albani mengatakan wa huwa kama qala, hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Ini mengikuti syarat sahih Muslim. Dan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala juga menyebutkan dalam kitabnya Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Ini beliau punya kitab Sahihul Musnad. Di situ disebutkan hadis-hadis yang sahih di sisi beliau. Nah, tapi disusun berdasarkan musnad, yakni berdasarkan nama-nama sahabat. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalau makhluk ada fananya, ada rusaknya. Kalau ada pertanyaan, tadi sebelumnya sudah pernah ditanyakan, ini apa faedahnya membahas Al-Qur'an makhluk atau tidak makhluk? Faedahnya sangat jelas. Kalau Al-Qur'an adalah makhluk fana, ini makhluk Al-Qur'an adalah makhluk berarti sifatnya fana, akan rusak. Termasuk dalamnya hukum-hukumnya. Nah, seperti kita katakan hukum undang-undang yang ada, mungkin gak akan dirubah, ya mungkin, karena bikinan makhluk. Tidak ada sifatnya kekal dan harus diterima. Beda dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah, maka sifatnya kekal, terus menerus. Sifatnya terus menerus sampai Allah Ta'ala sendiri yang mencabutnya. Nah, sehingga yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ujung-ujungnya akan mengatakan boleh untuk merubah hukum-hukum yang ada karena sifatnya adalah makhluk. Ini faedahnya. Nah, cuma ya tentunya yang namanya seorang menyebutkan tentang perkara kesesatan, dia akan sedikit demi sedikit, tidak langsung. Pertama dari masalah keyakinan Al-Qur'an adalah makhluk. Ketika terjadi permasalahan baru timbul makhluk berarti fana. Berarti hukumnya enggak mesti kita kerjakan. Nah, baru akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di awal dengan akidah, di awal dengan keyakinan. Al-Qur'an huruf wa kalimat. Al-Qur'an huruf wa kalimat. Waqad dzakara al-mu'allif rahimahullah lidzalika adillatan tsamaniyah. 8 dalil. Sayang sudah 6:30 ya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pembacaan syarahnya di waktu yang akan datang biidznillah. Wabillahi taufiq wal ismah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.